Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Azza wa Jal sehingga pada kesempatan malam ini kita diberikan kemudahan untuk bisa bermajlis secara langsung. Alhamdulillah, nikmat, dan yang namanya nikmat sepatutnya untuk kita syukuri dan kita jaga. Oleh karena itu, alhamdulillah, pemerintah kita tentunya sangat perhatian dengan kemaslahatan umat dan masyarakat secara umum, sehingga adanya rekomendasi dan izin untuk mengadakan kegiatan seperti ini yang mengumpulkan sejumlah orang dalam satu tempat itu harus sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga adanya keharusan untuk mengenakan pakaian lengan panjang, screening sebelum masuk masjid, cek suhu, kemudian berangkat dalam kondisi sehat bermasker standar kesehatan, sampai dalam masjid tetap jaga jarak. Ini bagian dari upaya kita untuk mentaati kebijakan penguasa kita. Maka tentunya pertama kali yang kita berharap dan itu yang kita dambakan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita niatkan dalam rangka untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, mengharapkan pahala dengan mentaati kepada kebijakan penguasa kita. Yang kedua tentunya, alhamdulillah, kalau seandainya misalkan dengan penerapan ini Allah jaga kita, Allah pelihara kita dari wabah, nikmat, nikmat berikutnya. Dan itu diantara hikmah kita mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, di sini tidak bosan-bosannya kita mengingatkan kepada ikhwan sekalian, barakallahu fikum, dimanapun berada, sadari bahwa wabah belum selesai. Wabah masih menyebar di mana-mana. Bahkan sebagian tempat terjadi pelonjakan kasus dan sebagian meninggal. Ya, dan ma'ruf ya di negeri ini bahwa pemerintah ya terus menggalakkan kedisiplinan di dalam menerapkan prokes ini. Lebih di tempat ini, insyaallah, mudah-mudahan ya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla barakah dengan kita menerapkan kebijakan-kebijakan penguasa kita. Barakallahu fikum. Kemudian biidznillah ya Azza wa Jalla, kita akan mencoba untuk melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab yang merupakan kajian intensif ya, ketika Ramadan dan tidak sempat kita selesaikan. Namun di sini kita akan mencoba untuk melanjutkan ya, dan kita upayakan untuk bisa menyelesaikan pembahasan ini, yaitu kajian seputar peringatan kepada umat, kepada segenap kaum muslimin akan bahaya dari sikap ghulu, sikap ekstrim melampaui batas ya, terhadap kuburan, terutama kuburan orang-orang saleh. Di mana pembahasan ini kita ambil dari sebuah kitab kecil yang disusun oleh Imam Al-Albani rahimahullah, muhaddis di masa ini, dan beliau telah wafat, dan ini di antara karya beliau, warisan beliau dan berkahnya ilmu beliau, yaitu kitab yang berjudul Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Qubur Masajid, peringatan kepada segenap kaum muslimin dari menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Intinya adalah pembahasan tentang peringatan dari sikap ghulu, sikap berlebihan melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Dan ini termasuk bagian daripada syaitan, upaya iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu jatuh dalam perbuatan ifrat, ya, melampaui batas, ghulu, takalluf, tanattu', atau kepada sikap tafriq, ya, menyepelekan, bermudah-mudahan, menggampang-gampangkan permasalahan. Maka menyikapi orang-orang saleh ini ada dua sisi, ya, ada dua hal yang bertolak belakang dan itu sama-sama menyimpang. Sebagian pihak mereka menyepelekan, menggampangkan, gak mau mengambil faedah dari para ulama, dari ahli ilmu, sehingga mereka meninggalkan majlis-majlis ilmu, meninggalkan ilmu, gak mau belajar, gak mau tahu, sehingga dia hidup dalam kondisi bodoh, di atas kejahilan, di atas kegelapan, ya, tidak tahu apa yang dia lakukan itu adalah kesyirikan, bahkan kekufuran, ngakunya muslim tapi hari-harinya na'udzubillah kemaksiatan, ya. Apa sebabnya? Jauh dari ilmu, ya, menyepelekan ilmu. Yang kedua yaitu hulu, berlebihan terhadap para ulama, orang-orang saleh yang dikenal kebaikannya, masyhur dengan kesolehannya. Nah, di antara sikap ekstrim terhadap mereka adalah mengambil berkah dari mereka, bukan dari sisi mengambil faedah ilmunya, menghadiri majlisnya, bukan. Ya, tapi lebih dari itu. Ya, sampai mengambil berkah dari jasadnya, dari tubuhnya. Bukan hanya sampai di situ. Ketika meninggal pun berupaya untuk diambil berkahnya. Ya, diangkat-angkat, ya, dipajang-pajang wajahnya, dilukis, ya, fisiknya ditempel fotonya, bahkan disimpan dulu foto mereka di laci-laci dagangan mereka, toko-toko mereka, bahkan di balik, ya, barang dagangan mereka ada foto-foto orang-orang saleh. Apa tujuannya? Ngalap berkah supaya laris dagangannya, supaya tambah omsetnya. Bahkan kuburannya dikeramatkan, ditinggikan, bahkan dihias sedemikian rupa lebih bagus daripada rumahnya. Dan itu dianggap sebagai sebuah keutamaan, sebuah pengagungan, bukti dan tanda kecintaan kepada orang-orang saleh. Bahkan dianggap sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ini kan hulu. Dari mana ini? Ya, sementara sudah kita bahas pada sekian banyak pertemuan, ya, yang mengikuti, ya, kajian ini, bagaimana peringatan keras dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada umat akan bahaya dari sikap hulu terhadap orang saleh. Bukannya enggak boleh menghormati orang saleh, bukannya enggak boleh memuliakan mereka, bahkan harus memuliakan, tapi ada batasannya, ada aturannya, ya, ada aturannya, ya, sehingga di sini kaum muslimin ahlus sunnah berusaha bersikap insaf, la ifrat la tafriq, tidak berlebihan dan tidak menyepelekan. Betul, mengambil berkah dari para ulama, mengambil berkah dari orang saleh, ya, tidak meninggalkan majlis mereka, namun tidak pula hulu terhadap mereka dan kuburan mereka. Terus gimana? Mengambil berkah dari mereka, dari ilmunya, dari bimbingannya, dari kitab-kitabnya, dari warisan ilmu mereka, dikaji, dibahas, ya, diamalkan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan bimbingan Salaful Ummah. Maka biidznillah azza wa jal, pada kesempatan ini kita akan mencoba ya, untuk masuk pada fasal yang ketiga. Ya, fasal yang ketiga yaitu tentang hukum dari membangun ya, masjid atau tempat ibadah ya, masjid atau musola atau yang semisalnya ya, di atas kuburan. Ini apa hukumnya? Karena sebagian menyepelekan, Allah gitu aja dibahas, gitu aja dibesar-besarkan. Wah bahaya mas. Kenapa? Ini menimbulkan kontroversi, polemik, jadi perdebatan, bahkan bisa menimbulkan ya keresahan di tengah masyarakat. Subhanallah, kalau bukan ahlus sunnah yang peduli dengan materi seperti ini, siapa lagi? Kalau bukan ahlus sunnah, para ulama, para duat, ahlus sunnah yang menjelaskan, memperingatkan umat dari bahaya ini, siapa lagi? Siapa lagi? Tidak ada. Ya. Nah. Karena sebagian mereka antipati. Jangan menyentuh masalah khilafiyah lah. Kenapa? Membuat resah, bahkan menyebabkan tercerai-berainya barisan kaum muslimin. Ya. Maka kita katakan justru sebaliknya. Selama kaum muslimin mereka masih centang perenang akidah mereka, masih rusak tauhid mereka, dan hari-hari mereka sibuk dengan kesyirikan, ya, masih meyakini keyakinan-keyakinan kufur, jangan harapkan persatuan. Jangan mimpikan adanya persatuan di tengah umat. Omong kosong. Gak akan mungkin terwujud. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jal telah menjadikan sebab. Karena Allah yang menyatukan hati-hati manusia, bukan kita. Allah telah menjadikan sebab terjadinya persatuan dan terwujudnya ukhuwah Islamiyah di tengah kaum muslimin hanya dengan ittihadut tauhid. Menyatukan tauhid mereka, akidah mereka diluruskan. Dibenahi keyakinan mereka. Ya, ibadah mereka. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Tanpa ini ya, maka siapapun tokohnya, bagaimanapun kecerdasan dan kepandaian retorika di dalam ya, menarik simpati masyarakat, gak mungkin terwujud. Maka di sini kata beliau rahimahullah, al-faslu tsalits, fasal yang ketiga, ittikhadul masajidi alal qubur minal kabair, bahwa membangun masjid di atas kuburan ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Jadi gak main-main. Bukan perkara yang dipandang sebelah mata. Ya, sehingga pembahasan ini, kajian ini sesungguhnya pembahasan yang sangat mendasar. Ya. Berupaya untuk menjauhkan umat dari perbuatan dosa besar. Nah. بعد أن تبين لنا معنى الاتخاذ الوارد في الأحاديث المتقدمة يحسن بنا أن نقف قليلا عند هذه الأحاديث لنتعرف منها حكم الاتخاذ المذكور مسترشدين في ذلك بما ذكره العلماء حوله. Setelah nampak jelas bagi kita tentang makna ya, dari mengambil dan membangun ya, masjid di atas kuburan seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis yang telah lalu, maka baik kiranya untuk kita berhenti sesaat menelaah, merenungi hadis-hadis tersebut untuk kita mengetahui tentang hukumnya dengan meminta bimbingan terhadap penjelasan dan keterangan para ulama tentang hal ini. Fa'akul, kata Imam Al-Albani rahimahullah, inna kulla man yata'ammal fi tilkal ahadithil karimati يظهر له بصورة لا شك فيها أن الاتخاذ المذكور حرام. Sesungguhnya siapa saja yang memperhatikan hadis-hadis yang mulia tersebut, maka nampak jelas baginya, ya, dengan penggambaran yang tidak ada keraguan sama sekali, bahwa membangun masjid di atas kuburan ini haram, bal kabiratun minal kabair, bahkan termasuk dosa besar dari sekian banyak dosa-dosa besar. Li'anna al-la'nal warida fiha wa wassal mukhalifina bi annahum shirara al-khalqi inda Allahi tabaraka wa ta'ala la yumkinu an yakuna fi haqqi man yartakibu ma laysa kabiratan kama la yakhfa. Karena ancaman laknat bagi pelakunya, satu. Yang kedua, disifatinya orang-orang yang menyisihi peringatan Nabi tersebut sebagai manusia yang paling jelek di sisi Allah, maka tidak mungkin hal ini disematkan, diarahkan kepada orang-orang yang melakukan selain dari dosa besar. Enggak mungkin. Artinya di sini bahwa ketika ada sebuah perbuatan apabila dilanggar terancam laknat, atau ada sebuah amalan kemudian dicap, dinamakan, disebut pelakunya sebagai orang yang paling jelek di sisi Allah, itu isyarat dan tanda bahwa pelakunya yang melanggar tadi itu adalah pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Nah, sehingga enggak boleh dipandang enteng. Ya. Wah, masa kalau dikatakan haram, wah, berarti dosa kabeh, Mas. Kenapa? Hampir-hampir setiap kota, setiap daerah kita enggak pernah lewat dan enggak pernah lepas dari pemandangan seperti ini. Maksudnya apa? Hampir-hampir setiap kota ada itu. Ya, kuburan dikeramatkan, yang dibangun di atasnya masjid. Mesti ada itu. Sementara di sana itu ada para ulama, ya, orang-orang yang saleh, yang mereka juga sebagian belajar ke luar negeri, pulang ke Indonesia ya bikin pondok. Bahkan pondoknya ada itu. Masjidnya ya di atas kuburan, ada kuburannya. Kuburan pendirinya. Ya bukan jaminan. Ya. Artinya banyaknya orang yang mengamalkan, banyaknya orang yang mengisi perintah dan peringatan Nabi ini, bukan berarti ya, itu sebagai rekomendasi ya, dan pembolehan, kemudian akhirnya membatalkan apa yang sudah Nabi ingatkan. Tidak demikian. Sehingga barometer dan standar kebenaran yang wajib untuk diikuti oleh kaum muslimin adalah apa kata Allah, apa kata Rasul, bukan kebanyakan manusia. Ya. Wa in tuti' aktsar man fil ardi yudillukan sabilillah. Apabila kalian mengikuti ya, kebanyakan amalan, keyakinan, kebiasaan, adat istiadat, tradisi kebanyakan masyarakat, yang mereka mohon maaf ya, itu adalah orang-orang yang jauh dari ilmu, tentu mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan di sini, sebagai pelengkap faedah dari pembahasan ini, supaya enggak bingung nanti membaca keterangan bagaimana ya fakta ternyata menunjukkan ya mazhab-mazhab yang ada yang masyhur ya dengan tokoh-tokohnya, mazhab Abu Hanifah, Al-Imam Malik, kemudian Syafi'i, Al-Imam Ahmad, semuanya sepakat menyatakan tentang haramnya perbuatan itu, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam Ahkamul Janaiz beberapa poin untuk memudahkan kita ya, di dalam memahami perkara-perkara yang dilarang untuk dilakukan di kuburan. Ya. Nah, kata beliau rahimahullah, wa yuhramu 'inda al-qubur ma ya'ti. Ada beberapa hal yang diharamkan untuk dilakukan ya di samping kuburan. Di antaranya yang pertama, az-zabhu wan nahr, melakukan penyembelihan, ya, berkurban, berkurban, menyembelih, ya, seekor hewan, terlepas, ya, dari tujuannya. Nah, apakah memang dia sekedar menyembelih untuk makan, ataukah untuk kurban, ya, kurban, idul kurban, ataukah untuk persembahan? Yang terakhir, yang paling parah. Anggap kalau tujuannya sekedar untuk, ya, makan-makan biasa, ya, atau mungkin untuk berkurban, ya, pas misalkan Idul Adha, dia ingin menyembelih seekor kambing. Di mana menyembelihnya? Di samping kuburan mbah misalkan, ya. Apa hukumnya? Tidak boleh. Wah, tapi niatnya karena Allah, kurban kok, bukan karena kuburan, bukan karena yang dikubur, enggak. Meskipun, kenapa? Karena ini merupakan wasilah kepada kesyirikan. Ya, sekarang mungkin Anda tidak merasakan, ya, tapi lambat laun bisa jadi syaitan membisikkan kepada Anda, tuh kan, karena kemarin kamu kurban di samping kuburan mbah, kamu sekarang tahun ini usahamu tambah, ya. Nah, kehidupanmu tambah mapan sekarang. Dikait-kaitkan. Dari mana yang seperti ini? Siapa? Maka yang celah-celah seperti ini ditutup, tidak boleh. Apalagi yang lebih parah, ketika seorang menyembelih kambing, sapi, ayam atau yang lainnya, itu ada keyakinan untuk sebagai bentuk persembahan kepada yang dikubur. Ini sudah syirik, syirkul akbar yang bisa membatalkan keislaman. Hati-hati, ya. Sehingga apapun tujuannya, tidak boleh menyembelih. Nah, mohon maaf, sebagian tempat ketika ada yang meninggal, ketika ada yang meninggal, itu sebagian sibuk ngurusi jenazah, persiapan, ya, mandikan, mengkafani, sholat. Sebagian menggali kuburan. Lah itu ada yang mencari hewan, ayam beberapa ekor, kemudian disembelih di tempat yang akan dijadikan sebagai liang lahat untuk menguburkan si mayit yang barusan meninggal. Dikubur, dibakar, ya, kemudian dimakan di tempat itu. Ya, terlepas dari tujuannya apa, yang jelas ini kemungkaran, tidak boleh. Ini pertama, ya. Kedua, raf'uha ziyadatan 'ala turab al-khariji minha, meninggikan kuburan tersebut melebihi tanah yang dikeluarkan dari liang lahat tersebut. Nah, jadi yang diberikan rekomendasi itu kan satu jengkal, ya, satu jengkal dari bawah ke atas itu maksimal sudah, dan disunnahkan berbentuk sanam, yakni cembung, ya, cembung. Dan di antara hikmahnya kata para ulama, agar supaya ketika ada air hujan, ya, tumpah ke tanah tersebut, itu bisa mengalir ke sebelahnya, sehingga disunahkan untuk berbentuk apa? Cembung, ya, itu maksimal satu jengkal, ya, diperbolehkan diberikan tanda satu dan boleh dua, ya, atas bawah sebagai tanda itu kuburan, batu atau kayu atau yang semisalnya, satu jengkal. Itu pun diambil dari tanah yang dikeluarkan dari lubang tersebut. Kan awalnya tanah digali, ya, dikeluarkan, ya. Ketika ada jenazah yang dimasukkan, apalagi ada ruang di dalamnya, itu kan otomatis akan mengangkat, ya kan, volume dari tanah tersebut akan terangkat itu. Maka pada asalnya tidak boleh untuk menambahi, ya, tanah tersebut dari selain galian tadi, nggak boleh asalnya. Kenapa? Khawatir akan melebihi batas yang diperbolehkan. Ya, karena maksimal satu jengkal. Tapi kalau misalkan setelah ditimbun-timbun dari tanah tersebut kurang dari satu jengkal, hanya dapat setengah jengkal, apakah boleh mengambil dari tanah yang lain selain dari hasil galian? Jawabannya boleh. Kenapa? Untuk menyempurnakan satu jengkal tadi. Karena kalau diratakan sama sekali, nggak ada yang menonjol, nggak nampak, hal itu diinjak-injak. Dan itu nggak boleh. Itu larangan berikutnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tajsis, mencat kuburan. Ya, mencat kuburan. Kuburnya dicat, diwarnai. Entah itu batu nisannya, entah itu apa itu? Ya, tanahnya misalkan. Mungkin tanah dicat. Ya, dilemparkan cat. Ya, diwarnai gitu. Supaya tampil beda misalkan. Ini kebetulan ketika hidup suka warna merah, kasih warna merah. Enggak boleh. Ya. Berikutnya, al-kitabatu 'alaiha, menulis ya di atas kuburan tersebut, menulis meskipun cuma namanya ya, nama Fulan bin Fulan, lahir tanggal sekian di kota Fulan, meninggal tanggal Fulan, tahun Fulan. Tidak boleh ya, tidak boleh. Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya, al-bina'u 'alaiha, membangun sesuatu di atas kuburan tersebut. Bangun, namanya membangun ya umum, nggak mesti bangunan yang permanen ya, pagar keliling saja meskipun dari kayu setinggi setengah meter termasuk membangun namanya, keliling ya, kasih ulin misalkan, dalamnya tanah, sama namanya membangun. Apalagi di semen, sama namanya membangun. Apalagi dibuat pondok-pondokan ya, kasih atap, kasih pagar, tembok ya, biar teduh, biar adem. Subhanallah ya, adem dan dinginnya, nyamannya yang dikubur di alam barzah bukan karena itu, tapi karena amalan, karena iman. Ya, sehingga yang paling dibutuhkan bukan payung, bukan atap, bukan di semen, bukan di pagar. Ya, tapi doa orang yang hidup untuk yang meninggal. Itu yang sangat dibutuhkan. Ya, untuk bisa mengangkat. Ya, untuk bisa menjadi sebab dimaafkan dan dikuburkannya dosa-dosa yang dikubur tadi, bi'idzin. Apalagi kalau misalkan dibangunkan rumah, sebagian kuburan seperti itu. Ya. Dan di sebagian kuburan muslimin itu ada tempat yang biasanya dispesialkan, dikhususkan untuk orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat. Kalau misalkan tanahnya, kuburannya itu ada yang rata, ada yang tinggi, nanti mereka ditempatkan di tinggi. Ya, di tempat yang agak tinggi, dan disitulah mereka akan dikubur dan diberi apa, semacam atap, ya semacam aula begitu, bahkan dibuatkan musola, ya dikasih hias-hiasan, ya biar beda dengan yang lainnya. Allah musta'an, ini nggak boleh. Yang berikutnya lagi, al-qu'ud 'alaiha, duduk di atas kuburan. Ini juga enggak boleh. Duduk-duduk termasuk kesalahan. Ya, ketika mengiringi dan mengantarkan jenazah ke kuburan, sebagian sibuk gali, ya, memasukkan, nimbun, sebagian asik ngobrol. Ya. Nah, naudzubillah sambil rokokan lagi. Ya, duduk-duduk di kuburan yang sudah ada sambil ketawa. Subhanallah. Ya, sedih niatnya, sedih. Kuburan didudukin, perintah Nabi. atau bahkan peringatan Rasulullah dilanggar, sakit. Ini enggak boleh kayak gini. Enggak boleh dibiarkan maksudnya. Ya. Nah, termasuk pula ya, dalam kategori ini ya menginjak, ya, duduk saja enggak boleh. Menginjak ya, atau melangkahi ini enggak boleh. Melangkahi. Nah, meskipun terkadang dalam satu kondisi ya, darurat, terpaksa. Ya, tapi itu beda ya. Ya. Dalam kondisi normal mungkin kan untuk menghindar, menghindar. Tapi dalam kondisi tertentu kadang enggak bisa. Misalkan seperti di tempat kita di kota ini, itu kan medannya berat ya. Sebagian kuburan itu terjal. Rata ada yang tanjakan ya, tanjakan. Kemudian sudah ditetapkan kalau yang meninggal dikuburkan di sana, dapatnya tebing. Itu jalannya kecil. Ketika jenazah dipikul, woi, beratnya. Ya, medannya itu harus melewati sekian banyak jalannya itu berkelok-kelok sehingga mau enggak mau kan terpaksa. Dan semoga Allah memaafkan kesalahan kita. Ya, mau enggak mau kadang melewati itu. Tapi selama memungkinkan diusahakan jangan sampai melangkahi. Ya. Nah, apalagi menginjak kuburan yang sudah ada. Yang berikutnya lagi, as-salatu indaha, salat di samping kuburan. Terlepas dari niatnya. Anggap kalau dia salat karena Allah ikhlas sekalipun. Sesuai dengan sunnah Nabi, tapi di samping kuburan enggak boleh. Enggak boleh. Tapi karena Allah ikhlas kok, salat duhur ini masjidnya jauh, enggak boleh. Ya, kuburan bukan tempat salat. Yang diperbolehkan hanya satu, salat jenazah dalam kondisi tertentu. Pada asalnya enggak boleh salat di samping kuburan. Ini juga termasuk tadi. Celah dan bisa menjadi sebab seseorang jatuh dalam kesyirikan. Yang berikutnya, bina'ul masjid 'alaiha, membangun masjid. Ya, ini sudah kita sebutkan tadi. Ya, membangun masjid di atas kuburan. Kemudian yang ke berapa? 10. Ya. Yang masih 5 nanti dilengkapi ya. 9. Sekarang ke 10. Ya. Sekarang 9. Ada yang lewat berarti. 1. Menyembelih, yang kedua meninggikan kuburan, yang ketiga mencat, ya, yang keempat menulis, ya, yang kelima membangun, yang keenam duduk, yang ketujuh sholat, ya, yang kedelapan membangun masjid, sembilan. Dari catatan saya yang keliru, tertulis 10 di sini. Yang kesembilan, ittikhadzuha 'aidan, menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Tempat perayaan. Sebagian mengistilahkan haul. Haul fulan bin fulan, haul syekh fulan, wali fulan. Ya. Haul itu kan perputaran satu tahun, haul. Ya. Menjadi bahasa masyarakat kaulan. Kaulan. Ya, perayaan tahunan. Dan ini ya sampai hari ini masih ada. Bahkan terus diamalkan di sebagian tempat. Termasuk tempat saya. Ya, itu luar biasa kalau sudah perayaan ya, bisa 2 pekan itu. 2 pekan pasar malam. Dan itu menjadi apa momen untuk menambah pendapatan. Bahkan ya melebihi ya momen-momen lebaran. Idul Fitri itu. Saat-saat itu ketika haul dari berbagai daerah datang ke situ. Ngapain? Apa yang mereka dambakan? Apa yang mereka cari? Berkah. Berkah yang dikubur itu. Kuburan cuma satu. Ya. Sebagian bukan kuburan. Ya. Sumur, sumur tua, sebelahnya ada kuburan, tokohnya di situ. Tapi perayaannya itu di area kuburan itu, subhanallah. Jadi sekilas itu kayak pasar. Ya, penjual nasi goreng, mohon maaf, di sana ada penjual es campur, martabak, ini yang mainannya, pasar malam, persis. Kelihatannya kayak pasar biasa, tapi subhanallah, tempat duduknya di mana? Di atas batu nisan. Makan baksonya di mana? Di atas batu nisan. Karena perayaannya di mana? Di kuburan itu. Ya, saya sempat lihat itu, subhanallah. Asik ya di situ, makan bakso, duduk di atas kuburan. Ya, ketawa ke TV, subhanallah. Nah, setelah kita belajar baru paham. Oh. Ternyata itu enggak boleh ya. Nikmat rasanya. Dulu dianggap biasa-biasa saja. Ya, sekarang ya luar biasa itu. Dosa besar. Ya. Tempat perayaan. Nah, yang berikutnya. As-safar ilaiha, melakukan perjalanan safar ke kuburan. Ke kuburan. Kuburan siapapun tanpa terkecuali. Enggak boleh. Lah, kuburan Nabi Musa enggak boleh? Enggak boleh. La tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri. Jangan kalian melakukan safar perjalanan kecuali menuju ke tiga masjid. Tiga masjid yang direkomendasi. Jadi kalau kita mau safar perjalanan ya, menuju tempat tertentu ya, dari tempat-tempat yang agung, yang mulia ya, itu hanya tiga tempat, yaitu apa? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Selebihnya tidak boleh. Sekedar berangkat dari Balikpapan. Kemana? Ke Jakarta. Ngapain? Silaturahmi? Enggak. Sekedar ziarah ke Masjid Istiqlal. Boleh? Kalau niatnya cuma itu, enggak boleh. Haram. Ya. Apalagi ke kuburan. Meskipun kuburan Nabi, masa enggak boleh? Kan di Masjid Nabawi. Iya, tapi kalau Anda niatnya berangkat dari Indonesia ke Madinah, sekedar untuk ziarah ke kuburan Nabi, enggak boleh. Kenapa? Karena ide Anda tuju. Kalau tujuannya untuk ziarah ke Masjid Nabawi, justru boleh. Ziarah kuburan Nabi, itu sampingannya. Amalan yang lainnya, bukan tujuan utama Anda. Berangkat dari Balikpapan. Kemana? Ke Mekah. Ngapain? Ziarah ke Gua Hira. Boleh? Enggak boleh. Kalau itu semata-mata tujuan Anda, enggak boleh. Kecuali umrah misalkan. Ya, kemudian mungkin ya melewati ya tempat-tempat tertentu tanpa ada tujuan ya semata-mata untuk itu, bisa jadi. Silakan. Tapi kalau semata-mata itu selain dari tiga tempat tadi, maka enggak boleh. Berikutnya. Iqadus suruj indaha. Menyalakan lampu atau penerangan di samping kuburan. Membuat lampu. Ya. Lentera atau yang semisalnya dikasih penerangan. Nah, di sebagian tempat itu ma'ruf sudah. Ya. Kalau malam itu luar biasa. Kayak kota di tengah hutan. Minta dibawa ke atas. Lampunya terang, apalagi di tempat kuburan itu luar biasa. Seperti siang, terang sekali. Ini kemungkaran, tidak boleh. Ya, nah. Dan ini Al-Imam Al-Albani rahimahullah menjelaskan dan menyebutkan tentang illah dan sebab kenapa memberikan penerangan lampu, lentera atau semisalnya di kuburan itu tidak boleh. Ya. Memang ada beberapa riwayat dan hadis yang menjelaskan tentang hal ini, namun dari beberapa riwayat tersebut itu tidak lepas dari adanya pembicaraan. Sebagian melemahkan. Sehingga Al-Imam Al-Albani rahimahullah beliau menyebutkan bahwa tetap Meskipun riwayat yang menjelaskan tentang larangan menyalakan atau memberikan penerangan lampu di kuburan itu hadisnya lemah, tapi tetap dilarang karena beberapa perkara. Yang pertama, sebagai faedah, bahwa perkara tersebut merupakan perkara bid'ah, ya, perkara baru yang sama sekali tidak dikenal di kalangan ulama salaf dahulu. Para ulama dahulu enggak pernah ada yang mengamalkan amalan tersebut. Ya. Sejak dahulu enggak ada di antara para sahabat yang memberikan lampu di atas kuburan Nabi, di samping kuburan Nabi, enggak ada. Terus gimana kuburannya gitu-gitu aja? Dibiarkan gelap. Nah, kuburannya Abu Bakar, kuburannya Umar, enggak boleh diberikan lampu. Kenapa? Enggak pernah dikenal oleh ulama salaf. Yang kedua, bahwa ini termasuk idha'atul mal, subhanallah. Termasuk menyenyakan harta, boros, menghambur-hamburkan harta. Ya. Masih mending diarahkan kepada yang lainnya, kan gitu. Daripada segera untuk menerangi lampu, menerangi kuburan misalkan. Yang berikutnya, alasan dan sebab yang ketiga, kata beliau rahimahullah, bahwa ini tasyabbuh bil majus ubadin nar, menyerupai kebiasaan majusi, penyembah api. Ya. Nah, maka dari beberapa sisi ini, menyalakan lampu, lentera, memberikan penerangan di kuburan ini tidak diperbolehkan. Lanjut kepada hal-hal yang dilarang untuk dilakukan di samping kuburan. Kata beliau rahimahullah, yang berikutnya adalah kasru idhamiha, menghancurkan tulang belulang dari kuburan tersebut. Sebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna kasra idhamil mu'min mayyitan mithlu kasrihi hayyan, menghancurkan ya tulang seorang mukmin ketika meninggal itu sama seperti mematahkan atau menghancurkannya ketika ia masih hidup, artinya termasuk kezaliman. Ya, makanya pada asalnya tidak boleh ya membongkar kuburan seorang mukmin, seorang muslim sudah dikubur dibongkar, asalnya enggak boleh, menyakiti, kecuali untuk tujuan-tujuan tertentu seperti otopsi atau misalkan pertimbangan syar'i. Ya, ada sebuah masjid, tiba-tiba ada yang menguburkan di tempat itu. Masjid ada terlebih dahulu, tiba-tiba ada yang dikubur, maka kuburan tadi harus dipindahkan, harus dipindahkan di tempat yang lain atau karena pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Namun pada asalnya tidak diperbolehkan. Mahfum ya insyaallah. Tapi ini beberapa hal barakallahu fikum tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan di kuburan. Nah, demikian pula ya, bisa ditambahkan salat saja enggak boleh ya. Demikian pula membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ya, ini enggak boleh. Berdoa ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu seperti sholat jenazah, itu beda ya. Tapi dalam kondisi menyengaja berdoa di samping kuburan, tidak boleh. Baca Quran di samping kuburan, tidak boleh ya. Nah, makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, menyebutkan peringatan kepada kita, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, itu kosong dari bacaan Al-Quran. Ya, ini menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa kuburan bukan tempat baca Quran. Ya, tapi saya kalau baca Quran di sekitar kuburan, khusyuk, ingat mati, masya Allah. Ini waswas syaitan, permainan syaitan. Meskipun Anda baca Quran di kuburan merasa lebih khusyuk, namun baca Quran Anda di masjid meskipun tidak khusyuk, itu lebih baik daripada Anda lakukan di kuburan. Ya, berusaha khusyuk meskipun di masjid, dan itu tempatnya memang. Ya, jangan di kuburan. stay sama di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada kajian yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Nanti insyaallah kita akan menyebutkan bagaimana pendapat-pendapat ya para ulama madhab ya tentang masalah ini ya. Sehingga dari sini akan nampak bagi kita bahwa ya tidak ada alasan bagi madhab siapapun yang mengaku madhab ini madhab itu, tidak ada alasan ya untuk melegalkan perbuatan ini, yaitu mengeramatkan kuburan dengan membangun masjid di atasnya dan seterusnya. Insyaallah ya kita kaji pada kajian yang akan datang bismillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.